Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Khawatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab selanjutnya, al-ilmu, tentang beberapa hal berkenaan dengan ilmu atau pengetahuan. Pengertiannya, ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih, memahami sesuatu sesuai dengan keadaan senyatanya. Mengetahui dan memahami sesuatu sesuai dengan keadaan senyatanya. Idrakan jaziman, dan pengetahuan dan pemahaman tersebut adalah tegas, tanpa bimbang, tanpa ragu. Contohnya adalah pemahaman bahasanya keseluruhan lebih besar daripada bagian. Contoh yang lain, niat adalah syarat dalam ibadah. Maka untuk disebut ilmu atau pengetahuan, ada unsur idraku syai', mengetahui sesuatu. Ketika seorang itu adamul idrak, tidak mengetahui sesuatu bil kuliyah secara total, maka itu disebut al-jahlul basit, kebodohan yang sederhana. Contohnya ada seorang yang ditanya tentang kapankah terjadinya perang Badar, lalu dia mengatakan saya tidak tahu. Maka itu disebut al-jahlu al-basir. Kemudian untuk unsur untuk disebut dengan ilmu atau pengetahuan, alam ma huwa alaih, sebagaimana keadaan senyatanya. Maka tidak termasuk ilmu mengetahui sesuatu namun dalam bentuk yang menyelisihi keadaan senyatanya. Maka kondisi semacam ini disebut al-jahlu al-murakab, kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Atau terjemah bebasnya, kebodohan kuadrat. Karena dia bodoh dan tidak tahu dua hal. Dia tidak tahu apa yang ditanyakan, kemudian yang kedua dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka ada dua kebodohan, ketidaktahuan pada dirinya. Dia tidak tahu tentang apa yang ditanyakan, kemudian dia tidak tahu kalau sebenarnya dirinya adalah orang yang tidak tahu, yang perlu belajar dan dilarang bicara. Contohnya ada seorang yang ditanya kapankah perang Badar terjadi, dengan mantap dia katakan terjadi pada tahun 3 Hijriah. Padahal perang Badar tahun 2 Hijriah. Maka jawaban mantap dari orang ini disebut al-jahlul murakab. Kemudian unsur yang disebut dengan al-ilmu yang selanjutnya adalah idrakan jaziman, pemahaman yang mantap, tanpa bimbang, tanpa ragu. Oleh karena itu maka tidak termasuk al-ilmu, tidak termasuk pengetahuan, memahami sesuatu namun tidak mantap, ada kebimbangan dalam dirinya. Bihaitsu yahtamil, dimungkinkan, indah menurutnya, bahasanya jawabannya adalah berbeda dengan apa yang dia pahami. Dimungkinkan ainda menurutnya ayakuna, keadaan senyatanya adalah ala ghairil wajah, tidak dalam bentuk yang dia pahami. Maka orang yang paham sesuatu namun dengan bimbang dan ragu, tidak mantap, maka tidak disebut ilmu. Maka kemudian kebimbangan, keadaan bimbang yang dialami orang ini, intarajaha indahu ahadul ihtimalain, maka jika rajih atau lebih besar, lebih kuat menurut dia salah satu dari dua kemungkinan. Farajih, maka kemungkinan yang lebih besar dan yang lebih mendekati itu disebut dhan. Dan kemungkinan yang lebih lemah itu disebut waham. Dan jika dua kemungkinan tadi sama kuatnya menurutnya, fawasyak, maka itu yang disebut dengan ragu-ragu. Maka ketika seorang ditanya, kapankah perang Badar terjadi? Kemudian dia tidak bisa menjawab dengan pasti. Saya tidak tahu secara pasti, kalau enggak tahun 2, tahun 3 Hijriah. Pastinya mana, enggak tahu. Ya mungkin 2, mungkin 3. Maka jika antara tahun 2 dan tahun 3 itu sama kuatnya menurut dirinya, menurut dirinya antara tahun 2 atau tahun 3 itu sama kuatnya, maka orang ini mengalami syak. Kemudian kalau antara tahun dan 2 dan tahun 3 tersebut tidak 50-50, namun menurutnya ada yang lebih mendekati, dan yang lebih mendekati itu memang sesuai dengan kenyataan, maka itu disebut dhan. Itu disebut dhan. Ya kalau enggak tahun 2, tahun 3, tapi kemungkinan besar tahun 2. Tapi saya enggak begitu mantap dengan jawaban tahun 2. Maka dia katakan, saya punya sangkaan kuat, saya punya ghalabatul dhan, boleh juga disingkat dengan saya punya dhan, itu tahun 2. Nah kalau yang dia mantepi itu masalah malah salah. Yang menurut dia lebih kuat itu malah keliru, sesuai tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang ini mengalami waham, salah sangka. Nah, tahun 2 ataukah tahun 3? Ya, kayaknya kemungkinan besar tahun 3. Maka orang ini mengalami waham, salah sangka. Dia mengambil sesuatu yang harusnya marjuh, sesuatu kemungkinan yang lemah, dia anggap itu kemungkinan yang benar. Wabihadza, maka dengan ini jelaslah bahasanya keterkaitan antara pengetahuan, pemahaman terhadap sesuatu, itu ada beberapa level. Level yang paling tinggi yaitu ilmu, memahami sesuatu sebagaimana mahwa alaih, keadaan senyatanya, idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang mantap, tanpa bimbang, tanpa ragu. Kemudian jahlun basiton, kebodohan yang sederhana, ya, tidak tahu sesuatu bil kuliah secara total. Jahlun murakabun, kebodohan kuadrat, manakala memahami sesuatu dalam bentuk yang berbeda dengan keadaan senyatanya. Jahlun murakab itu terjemah bebasnya dalam bahasa kita sok tahu. Jahlun basit itu tidak tahu. Tidak tahu itu jahlun basit. Jahlun murakab itu sok tahu. Ini cuma sok tahu saja padahal tidak tahu. Namun gayanya saja tahu. Padahal tidak tahu. Itu jahlun murakabun. Dan tadi telah saya jelaskan kenapa disebut murakab yang artinya bertumpuk. Karena ada dua unsur kebodohan pada dirinya. Dia tidak tahu apa yang dibahas, apa yang ditanyakan. Kemudian dia tidak tahu kalau dirinya adalah orang yang tidak tahu. Dan sangkaan kuat atau dhan adalah memahami sesuatu mahtimal namun ada kemungkinan yang lain, yang kemungkinan tersebut adalah memang kemungkinan yang tidak tepat. Memang kemungkinan yang lain tersebut adalah kemungkinan yang marjuh, yang lemah dan tidak tepat. Waham adalah memahami sesuatu ada kemungkinan yang lain, dan kemungkinan yang lain tersebut adalah yang kemudian dia yakini atau yang dia katakan tersebut adalah diddu rajih, kebalikan dari kemungkinan yang lebih tepat. Maka kemungkinan yang kurang tepat itu yang dia anggap, yang dia anggap sebagai kemungkinan yang mendekati kebenaran, itu namanya waham. Maka lewatlah si fulan dari kejauhan, dari belakang, maka karena dari belakang maka tidak bisa dipastikan dia si A ataukah si B, dia si A ataukah si B. Maka kita diminta komentar siapa itu yang lewat. Ini sepertinya adalah A dan sepertinya adalah A, padahal itu adalah B. Maka ini waham. Ini waham. Kalau kemudian ya sepertinya B dan memang orangnya itu adalah si B, maka ini dhan. Syak adalah memahami sesuatu ma ihtimali diddin musawin, dan ada kemungkinan yang lain, dan kemungkinan yang lain itu sama kuatnya, 50-50. Dia tidak bisa memilih yang lewat itu si A atau si B. Aduh, saya tidak bisa memastikan, semuanya menurutnya mungkin semua. Maka ini namanya syak. Dan jika syak itu diiringi dengan kolak, diiringi dengan kecemasan, diiringi dengan kecemasan, maka itu yang disebut dengan raib. Itu yang disebut dengan raibun. Itu syak yang diiringi dengan al-qalaqu, dengan kecemasan. Kemudian aqsamul ilmi, macam-macam pengetahuan. Maka pengetahuan secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengetahuan daruriyun, pengetahuan aksiomatis. Kemudian yang kedua nadhariyun, pengetahuan yang butuh telaah dan penelitian. Fadharuri ma yakunu adalah pengetahuan yang idrakul ma'lumi fihi, memahami objek pengetahuan dalam hal ini, kualitas pemahaman terhadap objek pengetahuan daruriyun bersifat pasti. Bersifat pasti. Apa yang dimaksud dengan daruriyun? Biaisu yutaru ilaiha, dia dipaksa untuk kemudian berpendapat dengannya min ghairi nadharin wala istidlalin, tanpa perlu telaah dan tanpa perlu meminta pembuktian. Tidak perlu pakai pembuktian, tidak perlu kemudian pakai telaah, mikir, dia langsung kemudian ini jawabannya. Contohnya pengetahuan bahasanya keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Maka ini pengetahuan logika yang orang pasti mengiyakannya, tidak perlu apa buktinya. Ini, apa buktinya? Tolong buktikan kepada saya dan tolong jelaskan. Nah, kenapa bisa demikian? Tidak perlu. Karena dia aksomatis. Atau kemudian kalau berdasarkan hukum adat, tadi hukum akal, berdasarkan berkenaan dengan hukum adat, hukum kebiasaan, maka pengetahuan bahasanya api itu panas, itu tidak perlu bukti. Itu tidak perlu bukti. orang sudah langsung mengiyakan tanpa perlu berpikir dan minta bukti. Nih, kalau minta bukti ya gampang aja. Nah, sini saya bongnya tanganmu. Kan? Kalau enggak percaya kalau itu panas. Kemudian ya, hukum syar'i yang bersifat daruri, contohnya adalah Muhammad adalah utusan Allah. Maka itu tidak perlu pembuktian. Bagi seorang muslim itu tidak perlu pembuktian. Sedangkan nazari adalah pengetahuan yang memerlukan nazar, telaah, perenungan. Maka itulah pengetahuan yang memerlukan ilan nazarin, memerlukan telaah, wastidlalin, dan mencari bukti. Apa buktinya? Maka contohnya misalnya berkenaan dengan hukum syar'i, pengetahuan wajibnya niat dalam sholat. Maka kita maka ini perlu bukti. Apa? Karena dia bukanlah satu hal yang bersifat aksiomatis. Apa buktinya kalau itu wajib dalam sholat? Kenapa tidak hukumnya sunnah saja dalam sholat? Adapun kemudian jika itu berkenaan dengan maka kalau kemudian dan berbagai macam pengetahuan yang berkenaan dengan biologi, fisika dan yang lainnya, ya, maka banyak di antaranya atau mayoritasnya adalah membutuhkan bukti. Apa buktinya dinyatakan demikian? Ya, apa landasannya disebut demikian? Ini pengetahuan nazari. Oleh karena itu maka berdasarkan pembagian ilmu ini, maka hukum agama itu ada dua macam. Ada yang namanya ma'lum minad dini bidurrah. Sesuatu yang ma'lum minad din, diketahui bagian dari agama, bidurrah secara pasti. Itulah pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang tidak bisa kita bayangkan ada muslim yang tidak tahu. Ada muslim yang tidak tahu kalau nabinya namanya Muhammad. Nah, ini sulit untuk bisa dibayangkan karena pengetahuan tentang hal ini adalah satu hal yang bersifat pasti. Tidak bisa dibayangkan ada seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Salat lima waktu itu wajib. Itu tidak perlu bukti bagi seorang muslim. Karena itu satu hal yang pengetahuan aksiomatis bagi seorang muslim. Al-Quran itu firman Allah. Satu pengetahuan yang bersifat pada dasarnya satu pengetahuan yang bersifat aksiomatis. Kemudian ada hal-hal yang bukan ma'lum minad dini bidarurah. Tidak kemudian pengetahuan tentang hal tersebut tidak bisa dipastikan dimiliki oleh setiap muslim. Maka jika sesuatu itu ma'lum minad dini bidarurah, maka dan itu adalah maklum minad dini bidarah bagi si muslim tersebut, maka pengingkaran terhadap hal tersebut adalah kekafiran. Jika orang mengingkari wajibnya salat lima waktu, haramnya khamar, haramnya zina, maka pengingkaran terhadap ini adalah kekafiran. Adapun pengingkaran terhadap hukum yang ghair ma'lum minad dini bidarurah, maka ini bukanlah kekafiran kecuali setelah sampai padanya ilmu dan pengetahuan penjelasan gamblang bahwasanya itu adalah bagian dari Islam. Namun perlu diketahui bahwasanya ma'lum minad dini bidarurah itu berbeda-beda tergantung masyarakatnya. Itu berbeda-beda, bisa kemudian berbeda-beda tergantung perbedaan masyarakatnya. Semakin maju dakwah di satu tempat, pendidikan itu semakin maju di satu masyarakat, maka maklumat dini bidarunya semakin banyak di kampung itu. Semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari pengajaran tentang Islam, maka maklumat dini bidarunya semakin sedikit. Kemudian al-kalamu, pembahasan tentang tentang kalimat, yang tentu pada dasarnya adalah pembahasan nahwu dan balaghah. Namun di sini kemudian disinggung sekilas karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Pengertiannya, kalam dalam bahasa Arab artinya al-lafdu al-maudu'u, adalah lafaz yang dibuat, diletakkan di makna untuk mengandung makna tertentu. Sedangkan secara istilah adalah lafaz yang al-mufid, memberikan pengetahuan, memberikan pengetahuan. Nah, apakah harus kemudian memberikan pengetahuan baru ataukah tidak? Maka ini satu hal yang pada dasarnya diperselisihkan. Namun yang benar, tidak dipersyaratkan harus sebuah pengetahuan yang baru. Tidak dipersyaratkan sebagai satu hal yang memberikan satu hal yang baru. Maka meskipun itu tidak, itu memberikan pengetahuan, namun tidak memberikan pengetahuan yang bersifat baru. Misalnya langit-langit ada di atas kita, nah, semua orang sudah tahu langit-langit di atas kita. Bumi kita injak, nah, ya semua orang sudah tahu kalau bumi itu kita injak. Maka ini memberikan pengetahuan dan informasi, namun tidak ada yang baru. Dan maka ini sah sebagai kalam menurut pendapat yang paling kuat. Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna, Allah adalah Rabb kami, Muhammad adalah Nabi kami. Ini contohnya. Dan minimal penyusun kalam adalah dua isim atau fi'il ditambah isim. Contoh dua isim, Muhammadur Rasulullah, atau lebih jelas kalau itu sebagai dua isim, Muhammadun Rasulun. Contoh yang kedua adalah istiqomah Muhammadun, Muhammad istiqomah. Bentuk mufrad untuk kalam adalah kalimah. Waya dan kalimah adalah lafadz yang dibuat atau diletakkan di makna untuk satu makna yang tunggal. Dan kalimah itu boleh jadi isim, fi'il, atau huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya, min ghairi isyar, tanpa menunjukkan bizamanin, tanpa menunjukkan waktu. Dan isim ada tiga macam. Ya. Ada isim yang menghasilkan makna umum. Contohnya isim-isim mausul. Maka isim mausul sebagaimana kaidah dalam ilmu usul fikih menghasilkan makna umum. Kemudian yang kedua, menghasilkan makna mutlak. Contohnya adalah kalimat isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Ja'a rajulun, ada seorang laki-laki yang datang. Maka ini disebut kalimat mutlak. Rajulun nakirah, kalimatnya kalimat positif, tidak mengandung kata-kata tidak. Maka rajulun di sini mutlak. Ini. Mutlak itu artinya adalah ya tidak jelas, namun isinya cuma satu. Namun isinya cuma satu, tidak jelas. Rajulun tadi apakah Ahmad ataukah apakah Ali ataukah Uthman apakah Abdurrahman yang lain mungkin, namun salah satu saja. Namun cuma bisa diisi satu. Kalau lafaz umum, datanglah semua laki-laki. Nah, maka semua laki-laki isinya banyak. Kalau lafaz mutlak, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu siapa? Ya, tidak ditentukan. Bisa diisi siapa? Biasa siapa saja bisa mengisinya. Semuanya bisa mengisinya, namun cuma satu saja. Jika di Ahmad maka tidak boleh di sana ada Zaid. Jika di sana Zaid maka tidak boleh di sana ada Amr dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah yang menunjukkan makna khusus. Kal a'lam semacam nama orang Zaid, Amr. Ini cuma mengacu pada satu person tertentu. Dan fi'il adalah satu kata yang memberikan makna pada dirinya, wa asy'ara bi hayatihi, dan bentuk dan susunan kata tersebut itu sudah menunjukkan salah satu dari tiga waktu. Salah satu tiga waktu itu sudah kita bisa tangkap dengan hayahnya, dengan katanya itu sendiri, tidak kemudian bukan karena kata-kata yang lain. Bukan karena ada di sana amsi, bukan karena di sana ada al-yauma. Namun ja'a rajulun itu sudah menunjukkan waktu lampau. Dan fi'il boleh jadi fi'il madhi, contohnya fahima telah memahami, mudhari yang bisa jadi sekarang ataukah di masa depan, yafhamu atau perintah. Ya, ifham, pahamilah. Dan fi'il berkenaan dengan yang berkaitan dengan masalah ilmu usul fikih, fi'il dengan semua macamnya menghasilkan hukum mutlak, ya, dan tidak menghasilkan umum. Ya. Maka tidak menghasilkan makna umum, namun cuma menghasilkan mutlak. Semua fi'il, baik madhi, mudhari ataupun amr. Dan harf adalah kata yang memberikan satu makna namun harus ditemani oleh yang lain. Contohnya adalah wawu. Wawu memiliki beberapa fungsi. Wata'ti atifatan, dia bisa statusnya wawu ataf. Maka faedahnya adalah istirak muta'atifaini fil hukmi. Istirak adanya titik kesamaan di antara dua yang dihubungkan fil hukmi dalam keterangan. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Maka Zaid dan Ahmad memiliki titik kesamaan dalam keterangan untuk Zaid dan Ahmad. Karena Zaid dan Ahmad itu diterangkan DM. Maka Zaid dan Ahmad atau Zaid dan Amr itu diterangkan. Yang menerangkan apa? Ja'a. Maka yang menerangkan ini yang dimaksud al-hukmu di sini, yang menerangkan. Maka istirak adanya titik kesamaan muta'atifaini, dua yang diatofkan, dua yang disambungkan, itu punya titik kesamaan fil hukmi dalam keterangan, dalam hal yang menerangkan kepadanya. Karena ja'a Zaidun wa Amr, Zaid dan Amr itu diterangkan. Yang menerangkan ja'a. Dan ja'a ini ada pada diri si Zaid, dan ja'a ini juga ada pada diri si Amr. Wala taqtadi at-tartib wala tunafihi, tidak menunjukkan urutan, namun juga tidak menegasikan urutan. Boleh jadi Zaid datang duluan baru kemudian Amr, dan kita katakan ja'a Zaid wa Amr, tidak salah. Boleh jadi realitanya Amr dulu yang datang baru Zaid, kita katakan ja'a Zaid wa Amr, tidak salah. Boleh jadi Zaid dan Amr datangnya bareng karena boncengan, dan kita katakan ja'a Zaid wa Amr, dan juga tidak salah karena tidak mengharuskan urutan, namun juga tidak menegasikan dan meniadakan urutan. Mungkin urut, mungkin tidak urut. Kemudian fa ta'ti atifatan, itu bisa berfungsi sebagai huruf ataf. Fatufi itu maka menghasilkan makna ishtirakal muta'atifaini fil hukmi, adanya titik kesamaan di antara dua kata yang dihubungkan fil hukmi dalam keterangan. Namun plus tartib menunjukkan urutan, wa ta'qib dan menunjukkan ta'qib. Ta'qib artinya jeda yang tidak lama. Ya, ja'a Zaidun fa'amrun, maka ja'a itu ada pada Zaid, dan ja'a itu juga ada pada Amr. Ini berarti istirak fil hukmi. Jadi dia menunjukkan urutan. Zaid dulu yang datang baru Amr. Dan dia menunjukkan ta'qib. Ta'qib di sini maknanya tidak ada yang menyelai. Tidak ada yang menyelai. Zaid datang, boleh jadi lama, boleh jadi sejam, dua jam, habis itu datang Amr. Namun tidak ada yang lain sebelum Amr. Maka ta'qib itu bisa artinya jeda yang tidak lama, atau bisa juga maknanya ya, tanpa penyela. Tanpa penyela, tidak ada hal yang lain yang menyelainya dan menengahinya. Dan terkadang fa itu maknanya sebabiyah, karena fatufidu ta'lil, kalau fa-nya adalah sebabiyah maka menunjukkan ta'lil, alasan. Maka setelah fa adalah alasan, atau menghasilkan, atau kemudian sebelum fa itu adalah alasannya. Sebelum fa itu alasannya, oleh karena itu, yang nanti kita terjemahkan dengan oleh karena itu. Kemudian lamul jarrah, lam huruf jar memiliki banyak makna. Ada kemudian li ta'lil, menunjukkan alasan. Wa tamlik, menunjukkan kepemilikan. Wal ibahah, atau menunjukkan mubah. Dan lam dengan makna mubah itu satu hal yang banyak di buku-buku fikih. Maka ada di, kita akan, kalau kita baca buku fikih akan banyak kita jumpai lahu, hunya ke mukallaf, lahu ayaf ala kada wa kada, itu artinya mubah. Kemudian alal jarah, ala yang huruf jar punya banyak makna yang berkaitan dengan pelajaran fikih dan usul fikih. Di antara maknanya adalah al-wujub. Maka ketika dikatakan alaihi kada wa kada, artinya wajib baginya untuk melakukan ini dan itu. Ala zauji nafaqatu zaujatihi, itu kalau di kita baca buku fikih, ala zauji nafaqatu zaujatihi, artinya wajib, menerjemahkannya wajib atas suami menafkahi istrinya. Kemudian aksamul kalam, macam-macam kalam. Kalam terbagi dari sisi bi'tibar imkani wasfihi bisedeqi wa adamihi, Kalau yang tadi kita bahas kurang lebih adalah berkaitan dengan nahwu. Ada pun aqsamul kalam yang disampaikan di sini, maka ini berkaitan dengan pelajaran ilmu balaghah. Maka di pelajaran ilmu balaghah, kalam itu terbagi bi'tibari imkani wasfi bisidqi wa adamihi ila qismain. Bi'tibar dengan sudut pandang mungkin ataukah tidak wasfihi kita kasih label jujur ataukah benar ataukah dusta. Maka dilihat apakah satu kata atau satu kalimat itu bisa mendapatkan, mungkin untuk mendapatkan label benar ataukah dusta, ataukah tidak mungkin dikasih label. Maka kalam ada dua. Macam yang pertama adalah yang mungkin untuk diberi label bohong dan benar, jujur dan benar, itulah yang disebut dengan khobar, kalimat berita. Kemudian ada kemudian kalimat-kalimat atau kalam-kalam yang tidak memungkinkan untuk dikasih label, dikasih vonis, dikasih nilai, sidkun atau kadhibun. Itu disebut dengan insya. Terjemahnya adalah non-berita. Maka kalimat khobar atau kalam khobar adalah ma, kalam yang mungkin ayusab dikasih label, dikasih vonis, dikasih nilai, jujur ataukah dusta. Dan jujur dan dusta yang jadi pembahasan dalam ilmu balaghah itu lidhatihi, melihat semata-mata kalamnya tanpa melihat siapakah penuturnya. Tanpa melihat siapakah penuturnya. Oleh karena itu kalimat-kalimat berita dalam Al-Quran itu kalimat khobariyah. Ya, meskipun karena kita tidak melihat penuturnya. Kalau melihat penuturnya, maka tidak ada yang mungkin dusta karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jadi pembahasan dalam ilmu balaghah itu tutup mata dengan siapakah si penutur. Namun semata-mata melihat kalimatnya ini. Maka yang disebut dengan kalimat berita adalah satu hal yang mungkin dinilai jujur ataukah bohong, maka tidak termasuk kalimat berita al-insya. Karena kalimat insya atau kalam insya adalah tidak mungkin dikasih nilai jujur ataukah dusta. Fa'inna madlulahu, karena isi dari kalimat insya laisa mukhbaron anhu, bukanlah objek pemberitaan. Kalau itu adalah objek pemberitaan, yumkin ayukol, maka baru mungkin untuk kita katakan ini jujur ataukah ini dusta. Tapi kalau itu bukan objek berita, bukan objek pemberitaan, ya gimana mau dikatakan jujur dan dusta. Maka nanti contoh insya kalimat perintah. Ukhud, keluar kamu. Nah, kata keluarlah kamu, itu tidak bisa dikasih jujur dan ini. Keluarlah kamu, itu tidak bisa dikasih sesuai dengan kenyataan, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Lain hanya kalau ada orang mengatakan si fulan Pak guru berkata kepada muridnya keluar kamu, ini nanti kalimat berita karena memberitakan Pak guru. Kalau ternyata Pak gurunya tidak mengatakan keluar kamu kepada si fulan, berarti bohong. Tapi kalimat perintahnya keluar kamu, itu tidak bisa disebut jujur sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Memang tidak mungkin. Itu bukan uang pembahasan untuk mengatakan ini sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Di antara kalimat insya, kalimat pengandaian, seandainya aku seekor burung, aku akan terbang keliling dunia. Itu tidak bisa dikasih sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak bisa dikasih. Kalau aku adalah seekor burung, nah itu nanti bisa dikasih nilai. Tapi andai aku seekor burung, aku akan terbang, itu tidak bisa mendapatkan penilaian jujur sesuai dengan kenyataan ataukah kadzib, dusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang disebut dengan kalimat khobar, kalimat berita, itu yang bisa dinilai jujur dan tidak, lidzatihi, dengan semata-mata melihat kalimatnya. Maka tidak termasuk kalimat khobar manakala sudut pandangnya melihat penuturnya. Oleh karena itu al-khobar, maka kalimat berita, maka tidak termasuk kalimat berita. Kalimat berita yang tidak mungkin dinilai jujur ataukah tidak boleh dusta dengan melihat al-mukhbiri bihi, pembawa berita atau penutur beritanya. Karena kalimat berita dilihat dari si pembawa berita, tentu ada tiga macam. Yang pertama, tidak mungkin diberi kasih dilebih. Ya, ingat, ini bukan melihat kalimatnya, namun melihat penuturnya. Adalah ada kalimat-kalimat yang tidak mungkin dikasih label dusta. Contohnya kalimat berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ats-tsabit, yang memang valid, anhu, dari Rasulnya. Hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, tidak mungkin diberi label jujur, semacam memberitakan satu hal yang mustahil menurut syariat atau mustahil menurut akal. Semacam berita yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul setelah Nabi SAW, itu mustahil menurut syariat. Maka Lia Eden mengatakan, saya dapat wahyu dari Jibril. Nah, maka itu kalimat ya 100% dibolak-balik bohong. Nah, mau dari depan, mau belakang, dari atas, mau dari bawah. Nah, kan itu mustahil syara'an. Tapi itu adalah bukan kalimat khobar kalau sudut pandangnya penutur. Namun itu tetap kalimat khobar kalau sudut pandangnya semata-mata kalimatnya. Kemudian contoh yang lain, semacam berita tentang berkumpulnya dua hal yang bertentangan, semacam gerak dan diam dalam terjadi pada satu benda, fi zaman wahid, di waktu yang sama. Maka ketika ada orang mengatakan, saya melihat meja yang diam sekaligus bergerak di waktu yang bersamaan, kita katakan ini 100% bohong, mau dari depan mau dari belakang. Karena waktunya bersamaan, kalau waktunya berbeda, iya, tadi bergerak kemudian sekarang diam, nah, itu mungkin. Kemudian yang ketiga, mayumkin ayusob, sesuatu yang mungkin mendapatkan label jujur ataukah dusta, imma ala sawak, boleh jadi sama mungkinnya, atau ma'arojahan ahadima, atau satu itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan yang lain. Ka'ikhbar saksin, kemacam berita yang disampaikan oleh seseorang tentang datangnya ghaibin, orang yang bepergian, atau semacam itu. Ini pembagian kalimat berita, bagian berita melihat penuturnya. Maka ada yang penutur yang bisa kita pastikan ini bohong, ada penutur yang bisa kita pastikan ini 100% benar, dan ada penutur yang tidak bisa ditegaskan. Tidak bisa ditegaskan ini boleh jadi 50-50, Boleh jadi tidak. Tapi itu melihat penutur. Yang itu semua tiga macam ini tadi, kalau melihat semata-mata teksnya, semuanya adalah jumlah khobariyah. Semuanya adalah jumlah khobariyah. Maka kemudian firman Allah, "U'iddat lil muttaqin." Maka kemudian ayat Al-Quran, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu." Itu semata-mata teksnya itu kalimat khobariyah yang mungkin benar dan mungkin dusta. Namun melihat teksnya, bukan melihat penuturnya. Perkataan Mirza Ghulam Ahmad, saya mendapatkan wahyu. Maka kalau melihat teksnya, maka perkataan Mirza Ghulam Ahmad tadi, nabinya Ahmadiyah, itu kita katakan ya kalimat khobariyah, mungkin benar, mungkin dusta. Kalau melihat semata-mata kalimatnya, bisa kita pastikan itu 100% dusta, manakala sudut pandangnya adalah sudut pandang penutur dan bukan sudut pandang teks yang disampaikan. Kemudian macam yang kedua adalah insya. Insya adalah kalam yang tidak mungkin yusab mendapatkan label jujur ataukah dusta. Contohnya adalah kalimat perintah dan kalimat larangan. Semacam firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini tidak bisa dikasih nilai dusta sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian juga kalimat pengandaian. Namun satu kalam itu bisa khobaron wa insya'an, khobar dan insya', dengan dua sudut pandang yang berbeda. Semisal kalimat sirah ukut lafziyah, kalimat transaksi. Semisal bitu, aku jual motor ini, kemudian pembeli mengatakan qabiltu, aku terima penjualan motor tersebut. Fa inna bi'tibari dalalatiha, karena kalau kemudian bi'tibar dengan melihat dari sudut pandang dalalatiha, alama fi nafsil aqid, menunjukkan isi hati pelaku transaksi, maka itu adalah kalimat berita. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha, namun dengan melihat tarattubil aqdi 'alaiha, akad itu adalah dampak dari lafaz tadi, transaksi adalah dampak dari lafaz tadi, maka dia adalah insya. Maka dia adalah insya, tidak bisa nilai bohong dan tidak. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang itu menceritakan isi hati si penjual, kalau dia menjual barang kepada dan menyerahkan barang kepada si pembeli, maka ini bisa dicek benar dan tidaknya, dusta dan tidaknya. Mungkin dusta dan mungkin tidak. Dia mengatakan saya jual, ternyata itu cuma main-main, maka ini dusta. Namun kalau melihat bahasanya pemindahan kepemilikan itu terjadi gara-gara kata-kata tadi, maka statusnya insya. Dan perlu diketahui bahasanya siratul uqud, kata-kata untuk transaksi dalam bahasa Arab, diwajibkan oleh para ulama fikih harus dengan menggunakan fi'il madhi, tidak boleh dengan fi'il mudhari. Tidak boleh dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari nanti jangan-jangan artinya akan. Kalau itu berarti baru janji. Baru janji. Baru rencana. Oleh karena itu maka misalnya akadnya akad cerai, harus pakai kata kerja madi, tolak tuki. Ya, tapi kalau pakai mudhari nanti jadi tidak jelas. Utolak kuki, aku akan menceraikanmu. Ini rencana mencerai sehingga itu cerai belum jatuh, ataukah aku sedang menceraikanmu? Ini multi tafsir dan multi makna. Karena itu tadi maka kita lihat contoh yang disampaikan bitu waqabiltu. Kemudian terkadang ada kalam bentuknya kalimat berita namun maknanya insya, maknanya perintah atau larangan, dan sebaliknya li faidatin, karena satu faedah, satu alasan dan pertimbangan. Contoh kalimat berita namun maknanya perintah, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru, wanita yang dicerai itu menunggu masa iddah selama 3 kali haid. Itu kalimat berita. Padahal maknanya adalah perintah, wahai perempuan-perempuan yang dicerai, kamu jangan nikah lagi. Tunggulah selama 3 kali haid, baru Anda boleh nikah lagi. Itu maknanya perintah, perintah untuk menunggu. Non, bentuknya adalah kalimat berita. Maka firman Allah yatarabbasna itu bentuknya kalimat berita, maknanya perintah, dan perintah, kalimat perintah itu insya. Apa manfaatnya, apa tujuannya? Ta'kidu fi'lil ma'muribi, menegaskan dilakukannya apa yang diperintahkan. Sehingga seakan-akan apa yang diperintahkan itu amrun waqi'un, sesuatu yang sudah terjadi dan sudah dilaksanakan. Karena sudah terjadi dan dilaksanakan, ya tahaddatsu anha, tinggal diberitakan. Kasifatin min sifatil ma'muri, sebagai satu sifat dan keadaan hal yang diperintahkan. Maka sekedar diceritakan saja, karena seakan-akan bisa dipastikan semua muslimah yang dicerai itu telah melakukannya. Contoh sebaliknya, kalimat perintah namun maknanya berita. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, jadilah kamu kafir, wal nahmil khotayakum, dan hendaklah kami akan memikul dosa-dosa kalian. Wal nahmil itu bentuknya perintah, kan ada lam amarnya, dan maknanya adalah berita. Jadi mereka mau mengatakan kami akan menanggung dosa-dosa kalian, dan itu adalah ucapan yang dusta. Ini karena tidak ada atau satu orang yang menanggung dosa orang lain, kecuali jika dia mengajak-ajak, maka dia cuma dapat tambahan dosa karena ngajak-ngajak tanpa mengurangi dosa orang yang mau diajak. Dan faedah dari hal ini adalah tanzil, memposisikan sesuatu yang diberitakan manzilata pada posisi al-mafrud, sesuatu yang diwajibkan, al-mulzambihi, yang diharuskan. Ya, maka itu untuk menunjukkan komitmen, saya mengharuskan diri saya untuk menanggung dosa-dosa kalian. Kami wajibkan diri kami untuk menanggung dosa-dosa kalian kalau kalian mau mengikuti kami dalam kekafiran. Demikian kata mereka secara dusta. Nah, pembahasan kalam yang berkaitan dengan masalah usul fikih atau yang dekat dengan pembahasan usul fikih adalah pembahasan tentang hakikat dan majaz. Yang insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.